Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi zidni ilma. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kajian seputar tafsir Al-Qur'an. Bapak kalian yang mencermati pemberitaan atau polemik yang terjadi di majalah Gatra pada tanggal 2 September dan tanggal 29 September seputar terjemahan Al-Qur'an. Membaca dua tulisan yang ada di majalah itu mungkin bagi sebagian orang cukup membingungkan. Persoalannya adalah salah satu ormas Islam di Indonesia ini belakangan ini memperkenalkan sebuah produk seputar terjemahan Al-Qur'an. Salah satu kritik yang dilontarkan karena terjemahan itu dibuat di latar belakangi oleh kenyataan, katanya bahwa terjemahan Al-Qur'an yang beredar saat ini yang disebarluaskan oleh Kementerian Agama banyak mengandung masalah. Disebutkan katanya paling tidak ada 1000 kesalahan dalam terjemahan Kementerian Agama itu. Mengapa? Karena terjemahan itu dikatakan bersifat terjemah harfiah, terjemah letter look, apa adanya. Dan itu katanya secara syar'i haram. Secara logika banyak yang bertentangan dengan akidah dan lain sebagainya. Tanggal 29 September, liputan yang ada di majalah Gatra itu disambut dengan sebuah tulisan dalam bentuk kolom oleh Amir Ormas tersebut. Di situ ditegaskan kembali dan di situ dicantumkan permintaan agar terjemahan yang ada itu ditarik dari peredaran. Bahkan kolom itu diberi judul terjemah harfiah mengundang masalah. Baik, kita akan lihat persoalannya seperti apa. Sebab kalau kita baca dua tulisan itu mungkin akan membuat sebagian orang bingung. Apa duduk persoalannya sebenarnya? Duduk persoalannya adalah apakah Al-Qur'an itu mungkin atau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Perdebatan soal ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal abad atau abad pertama Hijriah itu sudah terjadi perdebatan seputar ini, khususnya ketika Islam saat itu sudah mulai tersebar misalnya ke dataran Persia di luar jazirah Arab. Banyak orang-orang Persia yang masuk Islam. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, saat itu ditanya oleh banyak orang Persia yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, sulit untuk melafalkan kata-kata dalam bahasa Arab, minta kepada Abu Hanifah supaya diperkenankan membaca Al-Fatihah dalam bahasa tafsir. Pertanyaan itu atau permintaan itu sebelumnya pernah juga dikemukakan kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Saat itu, Abu Hanifah melihat kesulitan masyarakat Persia untuk membaca Al-Quran. Dia memberi fatwa, boleh hukumnya membaca Al-Fatihah secara makna di dalam sholat. Yang perlu kita garis bawahi, fatwa Abu Hanifah ini dalam rangka memperkenankan orang yang ingin membaca Fatihah maknanya sebagai doa dalam bahasa Persia. Fatwa Abu Hanifah ini didasari untuk memberi keringanan. Setelah berlangsung beberapa lama, di akhir hayatnya Abu Hanifah menarik fatwa tersebut dan membatalkan fatwa tersebut dengan mengatakan bahwa tidak boleh hukumnya. Ini sekitar tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah hidup di masa-masa itu. Di era modern, perdebatan tentang boleh tidaknya menerjemahkan Al-Quran itu pernah terjadi dan memuncak paling tidak dua kali. Pada tahun 30-an, kemudian tahun 55. Tahun 30-an itu sebagai respon dari perkembangan yang terjadi di dunia Islam saat itu, khususnya setelah dinasti Ottoman yang menjadi simbol dunia Islam pada saat itu melalui tampuk khilafah Islamiyah diruntuhkan pada tahun 1924 dan berdirilah negara Turki modern yang dipimpin oleh Kemal Atatürk, yang salah satu idenya dalam rangka sekularisasi yang dia lakukan adalah mengubah simbol-simbol keagamaan dari yang semula berbahasa Arab ke dalam bahasa Turki. Azan ingin di bahasa Turkikan dan lain sebagainya, termasuk Al-Quran. Tahun 1955, lembaga tertinggi urusan agama Islam di Mesir melihat bahwa terjemahan Al-Quran ini menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di negara-negara non-Arab. Dan banyak beredar terjemahan-terjemahan Al-Quran, baik yang dilakukan oleh sarjana Muslim maupun yang dilakukan oleh para orientalis. Setelah dicermati, terjemahan itu banyak yang mengandung kesalahan. Kemudian, lembaga tertinggi urusan agama Islam Mesir berinisiatif untuk menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dalam bentuk yang ringkas, lalu terjemahan atau tafsir ringkas itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa asing lainnya. Kalau kita lihat argumentasi yang dikemukakan, baik yang pro maupun kontra, sebenarnya kedua pihak sepakat bahwa yang namanya terjemahan Al-Quran itu tidak bisa menggantikan posisi Al-Quran sebagai kitab suci. Bahasa-bahasa di dunia ini terlalu miskin untuk bisa menerjemahkan Al-Quran. Ada kekhawatiran dari yang kontra atau yang menentang terjemahan ini. Ada kekhawatiran nanti kalau Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, orang akan melupakan Al-Qurannya. Sama halnya dengan yang terjadi pada kitab-kitab suci agama lain. Perjanjian lama, perjanjian baru, sulit sekarang ini kita untuk menemukan bahasa aslinya. Yang ada dalam bentuk terjemahan masing-masing bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan lain sebagainya. bahasa aslinya sudah dilupakan orang. Ada kekhawatiran di kalangan ulama, kalau terjemahan ini diperkenankan, Al-Quran akan dilupakan. Kekhawatiran ini tentu tidak beralasan. Yang jelas, seperti saya kemukakan tadi, bahwa terjemahan Al-Quran itu tidak bisa menggantikan posisi Al-Quran sebagai kitab suci. Mengapa? Karena bahasa Al-Quran atau bahasa Arab memiliki keunikan, keistimewaan, dan kemukjizatan yang luar biasa. Keunikan bahasa Arab itu bisa kita lihat antara lain dari kekayaan kosakata yang dimilikinya. Orang Arab itu untuk mengungkapkan kata pedang, karena memang pada saat itu masyarakatnya adalah nomaden, suka berperang, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk mengungkapkan kata pedang sampai ada sekitar 1000 kata. Kata onta dan segala yang terkait dengan onta itu hampir 5450 kata. Ada yang memperkirakan kosakata bahasa Arab itu sekitar 25 juta kata. Kalau kita bandingkan kamus-kamus bahasa Arab yang ada dibandingkan dengan kamus bahasa-bahasa lain, itu akan tampak. Kamus Lisanul Arab misalnya disusun oleh Ibnu Mansur itu sampai puluhan jilid. Tajul Arus itu puluhan jilid. Kalau kita lihat kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Prancis atau kamus bahasa Indonesia, paling hanya 1 atau 2, 3 jilid. Dari segi kosakata sangat kaya. Dan bahasa Al-Quran itu, atau keunikan yang lain kita bisa lihat misalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata jalasa dengan qa'ada itu sama-sama kita terjemahkan duduk. Duduk dari yang semula dalam keadaan atau posisi berdiri dengan posisi yang sebelumnya tidur, itu dalam bahasa Indonesia kita tidak bedakan. Pokoknya kalau dia sedang duduk, kita katakan duduk. Tapi dalam bahasa Arab, itu dibedakan. Kalau ada seorang sedang berdiri, kita minta untuk duduk, kita katakan ijlis. Dalam bahasa Arab yang baik, itu keliru. Sebab kata ijlis itu untuk duduk dari yang semula berbaring. Orang sedang tidur, berbaring, kita minta untuk duduk, kita katakan ijlis. Tapi kalau dia sedang berdiri, kita minta untuk duduk, kita katakan uq'ud. Karena itu, di dalam Al-Quran ketika mengatakan atau memuji orang-orang yang selalu berzikir, dikatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, orang-orang yang selalu ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, qiyaman wa qu'udan. Di sini tidak dikatakan qiyaman wa julusan. Mengapa? Karena akan terasa jomplang kalau dari orang yang semula berdiri lalu dikatakan julusan dalam keadaan duduk-duduk dari yang semula berbaring. Nah, ini salah satu keunikan bahasa Al-Quran. Dari sisi kata-kosakatanya sangat kaya. Dari sisi pemilihan katanya pun sangat cermat sekali. Maka ada ungkapan di kalangan pakar bahasa Arab, kalau Anda cabut salah satu kata dalam Al-Quran lalu Anda gantikan dengan kata yang lain yang mirip, itu maknanya pasti akan berubah. Pasti sulit untuk mendapatkan makna yang tepat untuk menggantikan kata yang tadi itu. Sumpah di dalam bahasa Arab itu atau di dalam Al-Quran itu sering digunakan dengan kata qasam, la uqsimu, aku bersumpah. Kadang digunakan juga dengan kata yahlifu, itu juga bersumpah. Tetapi Al-Quran itu ternyata membedakan antara sumpah yang ada kemungkinan atau yang sering dilanggar dengan sumpah yang betul-betul pasti. Kata qasam itu adalah sumpah yang tidak mungkin dipungkiri. Karena itu Tuhan selalu menggunakan kata-kata la uqsim. Tapi untuk sumpah yang sering dilanggar, Al-Quran menggunakan kata yahlif. Untuk mengungkapkan kata takut misalnya, Al-Quran menggunakan kata yakhaf. Ada digunakan juga kata yakhsha. Dua-duanya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti takut. Tetapi Al-Quran atau bahasa Arab menggunakan kata yakhaf berbeda dengan menggunakan kata yakhsha. Yakhsha adalah takut yang disebabkan karena kewibawaan dan keagungan orang yang ditakuti. Kita takut di hadapan ulama, kita takut di hadapan karena kewibawaan dan keagungannya. Tetapi kalau takut dari sesuatu yang akan menyakiti kita, takut dari ular, takut dari ini, itu, dan lain sebagainya, itu Al-Quran biasanya menggunakan kata khauf. Ini di antara keunikan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Dalam memilih ungkapan pun, Al-Quran itu menggunakan kata sesimpel mungkin, tetapi bisa mencakup makna yang luas. Biasanya kita kalau ingin menyampaikan pesan yang cukup panjang, sulit bagi kita untuk mengungkapkannya dalam kata yang singkat. Pasti kata-kata yang kita pilih akan memanjang. Beda dengan Al-Quran. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Anfal itu ada wa imma takhafanna, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, dan jika anda takut min qaumin dari suatu kaum khiyanatan, pengkhianatan, fanbit ilaihim ala sawa, lemparkanlah kepada mereka ala sawa, atas sama. Itu kalau kita terjemahkan. Tetapi ayat atau ungkapan ini tidak sesederhana itu. Ini sebenarnya dengan kata ini, dengan ungkapan ini, Allah ingin mengatakan kalau kamu memiliki perjanjian dengan sebuah kaum atau kelompok orang, lalu ada kekhawatiran dalam dirimu orang itu nanti akan melanggar kesepakatan itu, buru-buru kasih tahu mereka bahwa anda pun melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian itu. Cepat-cepat beritahu mereka supaya mereka tahu bahwa kita sama-sama sudah melanggar, dan oleh karena itu kalau terjadi peperangan tidak ada pihak yang disalahkan. Ungkapannya singkat tetapi tidak sesederhana itu bisa kita terjemahkan. Ungkapan yang singkat ini misalnya kita lihat, kalau tidak begitu, Al-Quran kita ini mungkin sudah berjilid-jilid. Ungkapan yang dipilih itu bisa dipahami oleh setiap generasi. Dan kita lihat misalnya ayat wassama'a banainaha bi'aynin wa inna lamusya' dalam surat Az-Zariyat. Langit ini kami ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaan kami. Wa inna lamusya'un, dan kami yang akan meluaskan. Kata kami yang akan meluaskan menjadi tanda tanya, apa yang diluaskan oleh Allah itu? dulu para sahabat dengan penglihatannya yang sederhana menafsirkan beragam bahwa yang diluaskan oleh Allah adalah jarak antara langit dengan bumi ini. Karena memang yang bisa dilihat itu. Wa inna la musi'un, dan kami yang akan meluaskan, yang diluaskan itu adalah rezeki. Karena dalam banyak ayat Al-Quran, rezeki manusia itu diturunkan dari langit melalui hujan. Berarti yang diluaskan ini adalah rezeki. Yang mengatakan yang diluaskan itu adalah jarak, yang mengatakan yang diluaskan itu adalah rezeki, sama-sama benarnya, sama-sama dimungkinkan. Manusia modern sekarang ini, dengan teknologi yang dimiliki, dengan perkembangan ilmu astronomi yang sedemikian rupa, melihat bahwa ternyata benda-benda langit di angkasa luar ini ternyata saling menjauh antara satu dengan lainnya, yang disebut dengan teori expanding. Ternyata benda-benda langit yang semakin menjauh antara satu dengan lainnya karena faktor gravitasi dan lain sebagainya, membuat jagat raya kita ini menjadi semakin luas. Lalu ditafsirkanlah, wa inna la musi'un, dan kami yang akan memperluas, yang diperluas di sini adalah jagat raya kita ini dengan cara membuat benda-benda langit itu menjauh antara satu dengan lainnya. Jadi akal manusia dari masa ke masa itu bisa menangkap pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Ungkapannya singkat, tetapi maknanya bisa begitu luas dan bisa ditangkap oleh manusia dalam sepanjang zaman. Ini diantara keunikan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran pun banyak menggunakan bentuk-bentuk metafor. Sehingga memang betul apa yang dikatakan bahwa terjemah harfiah, terjemah secara literal itu dalam banyak hal sangat tidak mungkin dilakukan terhadap Al-Quran. Beberapa tahun belakangan ini sedang booming apa yang disebut terjemahan perkata, terjemah Al-Quran perkata. Kami pernah membaca dan menemukan sejumlah persoalan karena memang terjemah perkata ini mendekat kepada terjemah harfiah yang dalam banyak kasus, terutama penggunaan ayat-ayat yang difahami secara metafor, itu sulit untuk difahami dengan terjemahan secara harfiah atau secara perkata ini. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Isra ada ayat yang berbunyi, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika." Jangan jadikan tanganmu maghlulatan, terbelenggu, fi 'unuqika, di lehermu. "Wala tabsutha," jangan kau bentangkan tanganmu, "kullal basti," seluas-luasnya, "fataq'uda maluman mahsura," anda akan menjadi orang yang tercela dan merugi. Begitu kalau kita terjemahkan apa adanya. Kalau kita terjemahkan begitu, kita mungkin atau ada yang akan berpikiran, mengapa sekedar meletakkan tangan di leher, kemudian membentangkan tangan kita ke depan seluas-luasnya, sudah membuat kita tercela atau merugi? Ungkapan ini adalah ungkapan metafor, majazi. Meletakkan tangan terbelenggu di atas leher, bagi orang Arab itu dipahami sebagai bentuk kekikiran, tidak mau memberi. Membentangkan tangan seluas-luas artinya terlalu boros dalam mengeluarkan uang. Yang membuat kita tercela dan merugi itu adalah sikap yang terlalu kikir dan sikap yang terlalu boros. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam keseimbangan. Salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi olehnya itu adanya alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtir, yang ketika menafkahkan atau membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir. Ini contoh betapa upaya untuk menerjemahkan Al-Quran secara harfiah, terutama pada bagian-bagian yang mengandung ungkapan metafor, majaz dan lain sebagainya, sulit untuk dilakukan. Tetapi ada ungkapan yang mungkin dalam setiap bahasa itu akan mudah untuk diterjemahkan. Ketika kita katakan saya akan keluar, tidak terlalu sulit untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tidak terlalu sulit untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Al-Quran itu ada memang yang bisa diterjemahkan secara harfiah untuk kata-kata yang ada kesamaannya dengan bahasa lain, tetapi banyak yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, terutama yang menjadi kekhasan dan keunikan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu. Ini saya kira yang perlu saya tegaskan. Hal lain yang perlu kita ketahui juga, bahwa Al-Quran itu memiliki karakter hammalu awjuh, mengandung berbagai ragam penafsiran. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran zalulu, Al-Quran itu tunduk atau patuh. Zuhujuhin, memiliki berbagai ragam kemungkinan. Fahmiluhu ala ahsani wujuhi, maka pilih makna yang paling bagus. Al-Quran yang mengandung ragam kemungkinan ini, ada yang mengumpamakan Al-Quran itu seperti sebutir intan berlian yang memantulkan cahaya. Dari mana saja kita lihat itu berlian atau intan, kita lihat dari sudut sebelah selatan dia akan memantulkan cahayanya, dari sebelah barat akan memantulkan cahayanya. Setiap orang dengan latar belakang yang berbeda-beda akan bisa menangkap pesan dan kesan Al-Quran sesuai dengan bekal atau latar belakang yang dimilikinya. Karena itu, kemungkinan untuk berbeda dalam memahami Al-Quran itu sangat terbuka lebar. Terjemahan Al-Quran itu pada dasarnya adalah upaya seseorang untuk memahami Al-Quran lalu dialih bahasakan ke dalam bahasa yang lain. Jadi beda penafsiran sama halnya dengan penafsiran yang memungkinkan terjadi perbedaan, dalam terjemahan pun akan mungkin terjadi perbedaan. Kami sering menghadapi pertanyaan membawa satu terjemahan yang berbeda dengan satu terjemahan, lalu dikatakan terjemahan yang ini yang keliru, yang ini benar. Setelah kami perhatikan, setelah dicermati, ternyata terjemahan ini benar, terjemahan itu juga benar. Karena Al-Quran itu adalah hammalu awjuhin, sama halnya dengan penafsiran yang memungkinkan untuk beragam terjemahan pun begitu. Satu hal yang terkait dengan keunikan bahasa Arab. Bahasa Arab itu, atau dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan al-abdad. Satu kata yang memiliki dua makna yang bertolak belakang. Kata salasata quru, masa wanita untuk iddah itu adalah salasata quru. Quru itu bisa bermakna al-tuhur, bisa bermakna al-haid, bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Suci dengan haid ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Dalam surat Al-Kahfi ada ayat yang berbunyi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghadba. Kata wara, belakang, biasa kita terjemahkan begitu. Di dalam bahasa Arab ini termasuk al-abdad. Dia bisa bermakna depan, dia bisa bermakna belakang. Sebab dalam Nabi Khidir membinasakan perahu atau kapal seorang anak itu karena tahu wa kana wara'ahu ada raja yang mengintai dan akan merampas isi kapal tersebut. Di sini wara' bisa diartikan depan, bisa diartikan belakang. Allah tidak malu, innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan, untuk memberikan perumpamaan seperti nyamuk. Sama fauqaha. Fauq itu adalah atas. Yang di atas dari nyamuk itu adalah yang lebih besar atau lebih kecil. Di sini bisa dua makna. Nah, ini beberapa keunikan dan beberapa faktor yang menyebabkan Al-Quran itu bisa dimaknai, dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan secara beragam. Karena itu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa terjemahan itu secara syar'i memang dibolehkan oleh banyak ulama, terutama untuk menjadi pintu dalam memahami Al-Quran. Tetapi, memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan juga tidak cukup. Karena terjemahan itu tentu tidak bisa untuk menangkap dan menyampaikan seluruh pesan-pesan yang dikandung oleh Al-Quran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, saya persilakan. Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.